إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله تعالى في ثلاثة المبهد كتاب جديد لرئيس أولا فتكم بن أبي عباد في الله تعالى جيت لو كان خيرا لسبقونا إليه. Seandainya satu perbuatan itu, satu keyakinan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita melakukannya. Faidah ini adalah faidah yang sangat besar. Dengan faidah ini maka terjawab ratusan mungkin ribuan pertanyaan. Apa hukum maulid nabi? Dijawab oleh faidah ini. Apa hukum muludan, memperingati maulid nabi, memperingati hari kelahiran, memperingati hari kematian, dan seterusnya. Bagaimana mendemo penguasa, bagaimana membuat partai di dalam Islam, dan seterusnya. Dijawab oleh faidah yang sangat azimah ini. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu baik, itu benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan seluruh apa yang ada dalam Islam ini. Ini tentu bukan teknologi, bukan pakaian, bukan kendaraan, bukan komputer, handphone, dan seterusnya, bukan. Bukan. Untuk masalah dunia, kita lebih tahu dari para sahabat. Bahkan lebih tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam masalah dunia, kalian lebih tahu daripada aku. Ini masalah halal haram. Ini masalah hak dan batil. Ini masalah manhaj Islam. Ya. Pertama, beliau membahas kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Terjawab, karena ini perintah Allah. Selesai. Ketika jawaban adalah ini perintah Al-Quran, perintah Allah, selesai. Kenapa? Bukankah kita yang paling tahu tentang zaman kita? Bukankah kita yang paling tahu tentang keadaan kita? Kenapa mesti meniru sahabat? Jawabnya, karena ini perintah Al-Quran, bukan Al-Quran. Banyak ayat-ayat, salah satunya apa yang terdapat dalam surah An-Nisa 19. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, setelah datang kepada dia al-huda, petunjuk, ilmu. Artinya, telah datang kepada dia ilmu hadis sahih, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa itu dari subuh, bukan dari 10 menit sebelum subuh. Tidak ada imsak di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah contohkan. Imsak itu ya dari subuh sampai maghrib, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib, itulah puasa. Datang kepada dia ilmu itu, dia tolak. Ya, Rasulullah memang seperti itu, tapi aku gak terima. Aku gak tolak. Ya, karena aku ingin hati-hati, maka 10 menit sebelum subuh, aku mulai puas. 10 menit sebelum subuh, aku harus berhenti makan, minum, dan seterusnya. Padahal datang kepada dia juga, ini suatu kecil. Ya, untuk yang besar tentu banyak sekali. Wahyat tapi wahyat sabilil mu'minin. Dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Berarti ada dua keadaan. Keadaan pertama tidak mau ikut Rasul. Keadaan kedua tidak mau mengikuti orang-orang mukmin. Tentu timbul pertanyaan, orang mukmin yang mana? Kalau itu tempat orang mukmin mana? Orang mukmin Indonesia, apa Saudi, apa Malaysia, apa Kuwait? Kalau zaman orang mukmin hari ini, apa seabad yang lalu, dua abad yang lalu? Kan timbul pertanyaan. Karena kan orang mukmin kan tidak sama. Orang mukmin Indonesia ini mayoritas ya kayak begini. Kalau ada orang mati ditahdirkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Orang mukmin di Syiah itu ya seperti itu. Kalau lewat 10 Muharram, tampar-tampar pipi, gubuk-gubuk badan, mengeluarkan darah, niyamah, merasa. Ya? Dan seterusnya, terus orang mukmin yang mana kan gitu. Karena orang mukmin kan tidak sama. Karena ini orang, ini bukan konsep pertama ini dua bukan ini orang. Wujud tapi orang sendiri mukmin tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Ini bukan konsep, ini orang figur. Bukan konsep 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau konsep itu pasti baik. Yang membuat konsep ya. Tapi di dalam Islam mengandalkan figur. Ya, orang-orang mukmin. Nah, jawabnya satu, yaitu orang-orang mukmin yang hidup ketika alam. Orang-orang mukmin yang hidup ketika ayat itu turun. Ya, karena ayat itu turun kapan? Seabad yang lalu, dua abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Siapa yang hidup ketika ayat itu turun? Selain Rasulullah. Ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Sa'ad, Zaid, seterusnya. Ridwanullah alaihim jami'an. Siapa? Para sahabat. Maka tidak ada tafsir lain. Ghairu sabilil mu'minin. Tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin di sini. Siapa? Sahabat. Ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran harus dengan tafsir. Tidak boleh pakai akal kita sendiri-sendiri. Tidak boleh pakai rayu kita sendiri-sendiri. Tidak boleh pakai nurani kita sendiri-sendiri. Mengikuti tafsir. Tafsir satu-satunya yang hak bahwa di situ adalah sahabat. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat? Ada dua keadaan. Ada dua ancaman. Apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Kami sesatkan kepada dia mau sesat. Dia pikirannya berkiri-kirian, dia sudah Allah sesatkan sekalian. Dia pikirannya bau-bau khawarij, Allah sesatkan sana. Dia pikirannya bau-bau mu'tazilah, Allah sesatkan. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia mau berpaling. Kami sesatkan kemana dia mau sesat. Ini ancaman di dunia. Maka rata-rata orang yang berada dalam syubhat, baik syubhat khawarij, Jahmiyah, Asyariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dia merasa berada dalam kebenaran. Allah palingkan. Ancaman pertama. Ancaman kedua, wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Berarti dosa besar sampai jahannam ancamannya. Apa? Tidak mau mengikuti para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Maka wajib bagi kita dalam agama ini mengikuti para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Kenapa tidak cukup mengikuti Rasul saja? Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik. Kenapa tidak cukup mengikuti Rasul saja? Bukankah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Enggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Tentu ayat tadi menjadi jawaban. Yang lain, banyak praktek dari Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh kita tiru. Tapi perbuatan sahabat, praktek dari sahabat yang tidak boleh kita tiru, tidak ada. Karena antara kita dengan sahabat sama persis. Sebagai manusia biasa yang tidak mendapat wahyu. Adapun kita dengan Rasulullah SAW, ada perbedaan. Beliau wahyu. kita bukan. Adapun sahabat-sahabat, apa perbuatan Rasulullah yang tidak boleh kita tiru? Rasulullah istrinya berapa? Iya, 11 masih 2 atau dicerai 2, akhirnya 9 ketika beliau wafat. Bolehkah kita ikuti? Tidak boleh. Ya. Rasulullah berpuasa apa? Bisor. Rasulullah puasa bisor. Para sahabat tahu Rasulullah puasa bisor. Dung maghrib ada, beliau tidak buka, tidak makan, tidak minum, terus nyambung sampai berikutnya. Ini Rasulullah sedang. Boleh kita ikuti? Tidak boleh. Ya. Maksud itu. Maka ketika Nabi melarang misal, jangan kalian misal. Ya. Para sahabat balik bertanya, bukankah aku sendiri misal ya Rasul? Puasa nyambung. Kata Nabi, aku tidak seperti kalian. Di malam hari Allah memberiku makan, Allah memberiku minum langsung. Ya, beliau puasa. Allah yang mengeluarkan tanpa makanan, tanpa minuman yang sifatnya materi. Biru. Selain beliau tidak ada, umat para umat, siapapun tidak bisa seperti ini. Nah, ini. Dan banyak. Maka jika terjadi kemusykilan pada diri Nabi SAW, seperti pernah beliau tiduran di siang hari, masuk Ummu Sulaim. Itu Ummu Sulaim bukan mahram Nabi SAW. Ya, tapi Nabi disuka keringatnya itu. Diambil keringatnya itu. Ya. Padahal bukan mahram. Ya. Tentu berdosa. Ini keputusan Nabi SAW. Keputusan berikutnya, ketika Nabi terbangun, Nabi bertanya, apa yang sedang kau perbuat? Apa-apaan? Jadi keringat Nabi itu disetar, diperus, dikumpulin, di baskom. Ya. Apa-apaan kamu ini? Dijawab oleh Ummu Sulaim, aku mau bikin minyak wangi ya Rasul. Jadi keringat Nabi dibikin minyak wangi. Aku belum pernah mencium misik wangian seperti wanginya keringatmu ini. Keringat beliau wangi. Keringat Anda dulu. Baru. Keringat kita mau beda. Dari jisim saja sudah beda. Ya, dari fisik saja sudah beda. Tidak ada Nabi SAW. Dan beberapa lagi beliau mentahkan daun-daun basah pelepah kurma di atas kubur. Dan beliau mengatakan selagi pelepah kurma ini masih basah, maka mayat yang ada di bawah kubur, yang sedang dikubur ini, diperingan siksanya. Apakah para sahabat melakukan ini? Tidak ada. Kenapa? Karena ini kekhususan Nabi SAW. Tangan beliau yang mulia bisa menyebabkan si mayat yang ada di bawah kubur itu diperingan siksanya. Abu Bakar tidak bisa, Umar tidak bisa. Apalagi sahabat yang lain, apalagi Musaibi, maupun apalagi kita. Tidak ada yang sanggup seperti Nabi SAW. Itulah Nabi. Ada beberapa kekhususan. Tentu sedikit sekali dibanding dengan keumuman beliau. Tapi ada. Para sahabat tidak ada. Semua apa yang ada pada sahabat boleh kita tiru. Boleh kita contoh. Ya. Oleh karena itu, para ulama menggembar-gemborkan manhaj sahabat, manhaj sahabat, manhaj sahabat. Ya. Dan mereka adalah contoh dari kebenaran ini. Tapi jangan lupa bahwa sahabat yang dimaksud adalah kesepakatan sahabat. Maka itu tidak bisa mengatakan pada siapa. Ada seorang sahabat yang pernah berzina. Apa itu kalau ada? Ada seorang sahabat yang pernah lari dari peperangan. Maksud kita bukan orang per orang sahabat, tapi kesepakatan sahabat. Jika para sahabat bersepakat melakukan sesuatu, maka itulah hukum. Walaupun di zaman Nabi tidak pernah ada. Seperti sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadhan. Ini kan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Alaihi wasallam. 9 kali beliau melewati Ramadhan dalam hidupnya. Ya. Ya tentu 23 kali ketika beliau. Tapi yang diwajibkan puasa Ramadhan itu kan 9 tahun terakhir. Berarti kira-kira 9 kali. Beliau sholat tarawih yang mulai di bulan Ramadhan berjamaah di masjid itu hanya 2 atau 3 atau 4 kali dalam setahun. Dalam satu Ramadan ini. Ya. Kenapa hari ini kita berbondong-bondong ramai-ramai dan tidak ada satupun ulama yang menyerahkan sholat tarawih berjamaah di masjid setiap malam di bulan Ramadan? Karena mengikuti sahabat. Ya. Dan ini hak. Ini hak. Tidak ada satupun sahabat yang membantah keputusan Umar ini. Sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Tidak ada satupun di antara sahabat yang menolaknya. Itu yang saya maksud. Ijma sahabat. Kesepakatan sahabat. Diperkuat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La tastami'u ummati 'ala ad-dhalala." Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi ketika seluruh sahabat sepakat dalam satu masalah, maka itu pasti benar. Tidak mungkin keliru. Kalau orang per orang, bisa keliru. Seperti Utsman, Utsman sendirian, atau didukung beberapa sahabat saja, beristihad, azan 2 kali di hari Jumat. Kesepakatan sahabat? Bukan. Ini bukan kesepakatan sahabat. Ini istihad Utsman yang dibantah oleh sahabat yang lain. Yang paling keras diantaranya Ibnu Umar. Ya. Berarti azan 2 kali di hari Jumat bukan ijma sahabat, bukan kesepakatan sahabat, bukan laukana khairah, tidak bisa dikembalikan pada laukana khairah karena tidak sepakat. Yang menjadi laukana khairah itu yang sepakat. Ya. Begitu juga sebagian sahabat seperti Abu Bakar dan Umar menyatakan haji tamattu tidak ada. Ya, atau tidak afdol. Ini keliru. Dibantah oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyuruh kepada kaum muslimin yang tidak membawa hadyu, tidak membawa hewan kurban untuk berhaji secara tamattu. Mana mungkin dikatakan tidak ada padahal itu perintah langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi kesimpulannya, ucapan seorang sahabat bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar itu apa? Yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Ya. Kalau ada bantahan dari sahabat yang lain, maka berarti ada 2 pendapat. Faedahnya, jika para sahabat dalam satu masalah hanya ada 1 pendapat, maka haram bagi siapapun, termasuk kita, membuat pendapat kedua. Membuat pendapat kedua hal. Seperti Ibnu Mas'ud berpendapat setelah Nabi wafat, "Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh" dalam at-tahiyat diganti oleh beliau "Assalamu 'ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh". Ini tidak ada pendapat lain. Maksudnya tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang menyalahkan Ibnu Mas'ud, maka sudah dikatakan bahwa itu ijma. Ya, walaupun ijma adalah seperti sahabat, tidak ada pendapat lain. Tidak ada yang mengatakan Umar keliru, Umar salah. Nabi saja tidak setiap malam sholat tarawih. Kenapa Umar beristihad setiap malam? Tidak ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Jika yang mengatakan di luar sahabat, tidak ada gunanya. Tidak ada pengaruhnya. Ulama hari ini, misalnya, sekali berapapun ulama hari ini menentang istihad Umar, tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Tidak berpengaruh. Karena sahabat sudah sepakat. Kemudian, jika para sahabat dalam satu masalah ada 2 pendapat. Maka haram bagi kita membuat pendapat ketiga. Karena kebenaran ada pada salah satunya. Kalau tidak pendapat pertama, pendapat kedua. Ya. Dan begitu seterusnya jika para sahabat dalam satu masalah ada 3 pendapat, maka haram bagi kita membuat pendapat yang keempat. Artinya kebenaran itu selalu ada pada diri sahabat. Ketika para sahabat sepakat tidak mungkin salah, ketika para sahabat ada 2 pendapat, maka salah satunya pasti benar. Ya. Lalu bagaimana sikap kita, sikap para ulama terhadap perselisihan sahabat ilmiah? Ilmiah, seperti ada 2 kali yang dilakukan oleh Utsman ini ditentang oleh sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Umar. Maka para ulama berisihat, para ulama mengembalikan kepada kaidah mana yang lebih benar. Ya, yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi, yaitu sekali adzan dalam hari Jumat atau dua kali ijtihadnya Utsman. Kenapa? Sekali lagi ada bantah. Kemudian dalam hal apa? Ditulis di sini mengikuti para sahabat itu dalam hal apa? Beliau katakan secara sempurna, secara keseluruhan, ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu, amal, dan dakwah. Banyak di antara kita mengatakan, ya, iya, kita mengikuti sahabat. Tapi sholatnya saja, puasanya, baca Al-Quran. Ada pun cara dakwah, bebas. Bebas. Sahabat tidak pernah berdakwah lewat drama, lewat film, lewat novel. Kita dalam rangka dakwah bikin novel, cerpen, film, apa-apa. Nah, ini beliau. Ya. Karena dakwah juga masuk dalam amal di mana kita mencontoh para sahabat. Bukan teknisnya. Ya. Kalau teknis Jawa dulu, para sahabat ceramah tanpa pengeras suara, sekarang kita pakai pengeras, itu teknis, tidak masalah. Atau tulisan disebarkan di internet, di dengan apa televisi dan seterusnya, itu tadi. Tetapi membuat cerita bohong itu bukan tadi. Tidak bisa membuat cerita bohong dikatakan tadi. Novel, film, cerpen dan seterusnya, ini jelas bohong. Jelas bohong. Mana ada novel yang tidak bohong? Ya, mana? Kalau tidak bohong ya seperti Al-Quran dan hadis dong cerita. Menceritakan, ya, ya bukan novel namanya, kan gitu. Disebut novel Islami, ya, bohong di situ. Ceritanya itu tidak ada, fiktif. Cuma bohong dikatakan fiktif. Persis seperti sabda Nabi, yusamuna bi-ghairismi. Nanti kaum muslimin akan memberikan nama-nama maksiat itu bukan dengan nama. Riba dibilang lain, judi dibilang bukan judi. Khomer dibilang obat, bohong dibilang fiktif, ya. Yang terbaik itu bohong, ya. Daripada cerita fiktif, cerita bohong, kan terserah, belak-belakan. Memperhalus bahasa ini tidak disukai oleh Islam. Islam menyukai memperhalus perbuatan, ya. Racun. Sebut pacu. Korupsi sebut korupsi. Berzina sebut berzina. Riba sebut riba. Judi sebut judi. Jangan disebut yang lain. Gitu. Hari ini disebutnya lain. Udah disebut lain. Maksudnya lain. Gitu. Kalau riba disebut bunga. Dan orang tahu semua bahwa bunga sama riba itu sama persis. Ini masih penting. Ya. Disebutnya lain. Ya. Jasa, administrasi. Ini betul-betul judi. Tapi disebut tolong menolong. Dibiasakan oleh mereka tolong menolong. Padahal jelas-jelas judi. Jelas-jelas judi. Judi itu ada kalah, ada menang kan? Kalau mobil saya tabrakan, saya menang. Saya dapat langsung dapat 50 juta. Tapi kalau dalam 5 tahun mobil saya tidak tabrakan, saya kalah. Uang saya yang saya setor 100 ribu tiap bulan. Hilang. Ya. Mereka sebut apa? Ini tolong menolong. Ketika mobil saya tabrakan, yang lain menolong saya. Gitu. Ketika mobil yang sana tabrakan, saya menolong dia. Dibelokkan. Udah jelas judi. Kalau mau tolong menolong, pertama, siapa yang berhak ditolong? Orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Kan gitu. Ya. Tolong menolong tidak pakai syarat. Ini akan ditolong dengan syarat tiap bulan bayar 100 ribu atau 50 ribu. Bagaimana kalau menolong dengan syarat seperti ini? Kalau betul kalau menolong, tanpa syarat. Dan tidak terbatas. Ini terbatas anggotanya saja. Yang ikut mendaftar asuransi, baru ditolong. Kalau enggak, enggak. Yeah. Maka sekali lagi, dakwah wajib bagi kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam dakwah, haram bagi kita melakukan. Seperti cara-cara. Kemudian beliau membahas tentang sunnah dan hadis. Nah, menarik ini. Orang sering mengatakan sunnah itu ya hadis, hadis itu ya sunnah. Ini keliru. Berapa banyak perbuatan ada hadisnya, tapi bukan sunnah. Contoh, Nabi punya istri 9 orang lain, ada hadisnya. Nabi punya istri 9 perempuan tadi, ada hadisnya. Jelas. Bukhari Muslim jelas. Istri-istri Nabi 9. 11, diserai 2, tinggal 9. Ada hadisnya. Sunnah? Bukan. Seperti tadi, Nabi meletakkan daun-daun basah di atas kuburan. Dan Nabi mengatakan selagi daun ini masih basah, maka mayat yang ada di dalam kuburan diperingan sisanya. Ada hadisnya? Jelas. Bukhari Muslim mengudahkan dan lain-lain. Sunnah? Bukan. Jadi tidak mentang-mentang yang ada hadisnya, pasti sunnah. Ya. Antum baca di bab ini, insya Allah, jelang, gamblang, para pemerintah. Jangan sampai kita terkuah bahwa sunnah adalah hadis-hadis itu pasti sunnah. Ya. Beda. Beda. Ya. Tidak semua yang ada hadisnya, itu pasti sunnah. Ya. Seperti tadi. Bahkan Nabi mau membocengkan Asma, tak ada hadisnya, Bukhari juga kan. Nabi mau membocengkan Asma, amarah bukan. Asma bukan amarah beliau. Ya, Asma itu ipar beliau. Asma kan adiknya Aisyah. Ya, saudara perempuannya Aisyah, sama-sama anaknya Abu Bakar. Bukan amarah. Tapi ketika Asma itu berjalan seorang diri berat, Nabi menawarkan diri membocengkannya. Nah, sunnah tidak boleh kita membuncengkan wanita yang bukan mahram. Itulah kekhususan-kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua yang ada hadisnya itu sunnah. Nah, melihatnya di mana? Tadi melihat pemahaman para sahabat itu wali. Bagaimana pemahaman sahabat tentang dalil itu? Tentang hadis itu. Apakah para sahabat mengamalkan? Iya, berarti itu sunnah. Apakah para sahabat mengamalkan? Tidak. Berarti itu bukan sunnah. Maka tidak ada satupun sahabat yang meletakkan daun-daun basah perempah kurma di atas kubur famili mereka masing-masing. Tidak ada. Dengan harapan bahwa famili yang sudah mati itu diperingat siksanya. Tidak ada. Ya. Ali pernah sakit mata, memerah kedua matanya, kemudian diludahi oleh Nabi. Seketika sembuh. Ada hadisnya di Rasul Sahih. Sunnah nanti dulu. Nanti dulu. Kalau para sahabat mengikuti berarti sunnah. Kalau para sahabat tidak mengikuti bukan sunnah. Kenyataan para sahabat tidak ada yang mengikuti cara Nabi penyembuhan sakit mata dengan ludah. Abu Bakar sakit mata diludahin sama Umar. Umar sakit mata diludahin sama Ali dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat bahwa itu mukjizat Nabi, bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita tidak usah mengikuti itu karena itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang sunnah dan hadis. Adapun sunnah pasti berdasarkan hadis. Apakah ada sunnah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis mencakup dua-duanya? Oh iya, ini jangan sampai antum lupa. Al-Quran dan sunnah ila istama'a istara'a wa ila istara'a istama'a. Al-Quran dan sunnah apabila berkumpul maka berpisah, apabila berpisah maka berkumpul, ini jangan sampai dilupakan. Berbahaya kalau sampai melupakan bahkan tidak mengetahui kaidah ini. Kalau disebut Al-Quran, maka termasuk di dalamnya As-Sunnah, maka termasuk di dalamnya Al-Quran. Ini kaidah. hadis masyhur, tiga orang yang datang kepada Nabi, ya, suami istri dengan pembantunya itu, dan suaminya mengatakan, hukumi kami dengan Al-Quran ya Nabi, hukumi kami dengan Al-Quran ya Nabi. Kata Nabi, iya, ya, hukumannya apa? Rajam, dirajam yang wanita itu karena berzina dengan pembantunya. Berapa jam tidak ada di Al-Quran? Antum boleh cek buka-buka di Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Isab, dan seterusnya sampai terakhir. Tidak ada satu pun ayat tentang rajam. Tidak. Ayat rajam tidak. Tapi kenapa Nabi mengatakan akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran? Padahal hukumannya rajam. Dan rajam tidak ada di Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ketika disebut satu yaitu Al-Quran, maka mencakup Al-Quran dan Sunnah. Ketika disebut satu yaitu Sunnah, mencakup Al-Quran dan Sunnah. Maka di bab selanjutnya, beliau mengatakan, orang yang berdalil dengan hadis, belum tentu mengikuti Sunnah. Pasti tidak. Ya? Orang yang berdalil dengan, ini ada Sunnah ini. Tapi belum mengikuti, tadi tidak. Bisa tidak. Kenapa? Itu tadi. Selain faktor itu, faktor pemahaman. Ya, faktor pemahaman. Seperti pemahaman sebagian orang, sholat, terawih, tiga malam saja, dua malam saja, selebihnya di rumah, ngikuti, tidak. Tidak faham. Bahwa sunnah dan hadis telah ditegakkan oleh Nabi SAW. Ya. Lafaz-lafaz seperti fikih, kemudian syariat, manhaj, ini disabdakan oleh Nabi SAW dan itu bagian dari Islam. Berbeda seperti sufi, tasawuf. Ini tidak pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Itu sekedar bahasa Arab. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Kalau syariat, manhaj, fikih, halal, haram, Al-Quran, sunnah, hadis, itu semua keluar dari lisan Nabi SAW. Bagian dari Islam ini. Tapi istilah-istilah seperti sufi, tasawuf tidak ada. Sekedar bahasa Arab. Ya, sufi tak tahu memang bahasa Arab, bukan bahasa syariat. Di fikih syariat manhaj jelas, itu bagian dari syariat. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fikihkan dia di dalam agama. Dia fikihkan, Allah fikihkan dia. Apa fikih? Faham. Atau katanya, katanya berfaham. Tapi yang dimaksud memahami syariat itu namanya fikih. Maka ilmu fikih, ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat tinggi. Orang-orang tarekat sufi yang mengecilkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tahapan awal syariat. Ya, umumnya manusia syariat. Naik baru hakikat. Naik lagi ma'rifat. Mereka punya tahapan-tahapan. Jadi manusia ini beda. Oh, kalau si A baru tahapan saya belum seperti aku. Aku sudah hakikat. Ya, kalau guru saya sudah ma'rifat. Sudah ma'rifat kadang enggak sholat enggak apa-apa. Di rumah mereka bagi dia seperti air putih. Air sudah ma'rifat. Jika orang yang sudah tinggi keimanannya boleh meninggalkan sholat, tentu yang pertama kali meninggalkan sholat siapa? Rasulullah SAW, setelah itu Abu Bakar, setelah itu Umar. Manusia yang paling tinggi derajatnya di dalam Islam. Nabi sampai diikat kepalanya karena menahan pusing. Ya, dipaksa oleh dua orang, Udel dan Ali. Untuk apa? Untuk dibawa ke masjid beberapa hari sebelum beliau wafat. Ya, beliau seperti itu dalam rangka menegakkan sholat. Tarekat-tarekat sufi ini tidak semuanya, sebagian. Sebagian tarekat-tarekat sufi ya, mereka berkeyakinan dalam keadaan tertentu manusia boleh meninggalkan syariat itu kalau sudah tinggi derajatnya. Jelas sesat dan sesat. Kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya tentang ucapan al-hadith, ucapan as-sunnah. Antum baca sendiri ya, insyaAllah sangat bermanfaat. Buku yang sangat bagus. Nah, sekarang manhaj. Sampai jam berapa kita? Sunnah dan manhaj. Apa itu sunnah? Sudah kita bahas sedikit tadi. Semua ucapan Nabi, perjalanan Nabi, perbuatan Nabi yang diikuti oleh para sahabat, ini sunnah. Dan sunnah ada dua. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Dan ini kata Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdi. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Berarti ada dua kan? Dan ikutilah sunnah-sunnahku dan ikuti sunnah-sunnah para sahabat. Itu ada dua. Tetapi lanjutan dari hadis itu, abdu alaiha. Gigitlah. Ha. Mesti gak menerkaya bahasa Arab, antum yang belajar bahasa Arab, tentu rapat ini berbunyi, abdu alaihima. Karena huwa huma hum. Ia huma hunna. Kalau dua kan huma, bukan ha atau hu. Tapi kenapa Nabi menyebut abdu alaiha? Satu. Bukan abdu alaihima. Keduanya, bukan. Ini menunjukkan bahwa sunnah sahabat dengan sunnah Nabi sama. Sama. Sunnah Nabi wajib kita ikuti, sunnah para sahabat wajib kita ikuti. Karena yang paling tahu tentang sunnah Nabi adalah para sahabat. Maka seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi disebabkan oleh para sahabat, kita ikuti. Salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ini kan tidak pernah terjadi zaman Nabi. Dilakukan di zaman sahabat. Memerangi sesama muslim yang tidak membayar zakat. Enggak ada Nabi contohkan sama-sama muslim itu kok diperangi. Enggak. Nabi contohkan yang diperangi adalah pemusyrikin, Yahudi, Nasrani. Abu Bakar mencontohkan memerangi sesama muslim yang apa? Yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau taat kepada pemerintah. Dan seluruh sahabat sepakat. Umar, Utsman, Ali, para sahabat semuanya sepakat. Tidak ada yang membantah keputusan Abu Bakar. Berarti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Jika seseorang beragama hanya dengan sunnah Rasul akan kebingungan. Tentu dia tidak boleh salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ya, di masjid, dan seterusnya dia tidak sanggup dan tidak akan bisa mengamalkan. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan. Nah, ada pun manhaj meliputi dua-duanya. Sunnah Rasul bagian dari manhaj, sunnah para sahabat bagian dari manhaj. Jadi manhaj itu cara, jalan, cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Mencontoh, meniru. Maka sangat-sangat tidak benar seseorang yang masuk Islam, lalu dia ingin mengamalkan Islam dengan benar, lalu dia buka-buka Al-Quran. Ya, karena dia tahu bahasa Arab, buka Al-Quran terjemah. Dia pikirkan apa maksud Al-Quran ini. Dia istihad sendiri, dia pikirkan. Itu tidak benar dan pasti akan menghasilkan kesesatan. Karena beragama dengan mencontoh, dengan meniru. Maka wajib bagi orang yang beragama untuk mengikuti para figur. Siapa nomor satu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Itu yang kita contoh. Ya, bab ke-6 insyaallah kita lanjutkan besok ya. Ada persoalan jawab? Saya sudah sholat tarawih dan witir. Bolehkah ketika sahur sholat malam lagi? Berarti lebih dari 11. Padahal apa kata Aisyah? Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rakaat. Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Apa mungkin kita sholat lebih dari Nabi? Nabi 10 rakaat, kita 3 rakaat, itu tidak pernah. Nabi memberi 3 rakaat, kita 4 rakaat, tentu kita tidak banyak. Begitu juga, sholat yang mulai. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11. Sholat mana? Bukan surat witir, surat malam, tahajud dan witir. Tentu Aisyah lebih tahu apa yang beliau ucapkan. Dan Aisyah adalah sahabiah yang paling sering melihat Nabi sholat malam. Karena di sholat malam lebih banyak di masjid apa di rumah? Di rumah. Maka Abu Bakar, Umar, para sahabat yang laki-laki sedikit sekali melihat Nabi sholat malam. Yang paling banyak istri. Dalam hal ini istrinya yang paling muda. Yang bisa meriwayatkan hadis ketika istri-istri yang lain sudah pada meninggal. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Ya, jika tidak ada Aisyah, maka berapa banyak riwayat tentang diri Nabi selang salat malam di rumahnya tidak sampai pada kita kaum muslimin. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi dalam usia 53 tahun menikah dengan Aisyah yang baru umur 7 atau 8 tahun. Ini hikmahnya, hikmah yang sangat besar. Oleh karena itu, kecuali kalau tadi ikut surat tarawih baru dapat 6 rakaat atau 8 rakaat. Dia sakit perut misalnya atau karena apa. Nanti malamnya boleh ditambah lagi menjadi 11. Jika Al-Fatihah sudah dibaca imam saat sholat subuh, maghrib, isya, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Tidak ada. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa anshit. Jika Al-Qur'an dibacakan, diam, dengarkan. Berarti tidak boleh kita ikut membaca. Diam, dengarkan. Atau tafsiran dari Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Bacalah dalam diri kalian. Apa yang maksud? Membaca, menyimaknya. Menyimak bacaan imam itu berarti seolah kita membaca dalam diri kita. Artinya, jangan kita tidak mendengarkan. Jangan menyaingi bacaan imam. Gitu. Buat apa imam membaca keras kalau tidak untuk didengarkan? Benarkah menggunakan tasbih saat berzikir merupakan tasabuh dengan orang kufar? Bukankah tasbih merupakan souvenir yang sangat mudah? Tentang souvenir tidak ada hubungannya. Hanya para ulama khilaf boleh dan tidaknya. Para ulama khilaf tentang boleh dan tidaknya. Seperti saya bilang, membolehkan. Syekhul Islam membolehkan. Tapi yang terbaik tentu mencukupi lagi. Dengan apa Nabi berzikir itu, Allah, dengan luas-luas jadi. Tentu ini yang terbaik. Mudah, simple, ya, enggak perlu bawa-bawa tasbih merawat. Yang keliru adalah keyakinan. Keyakinan, anggapan bahwa tasbih itu simbol ibadah, kehusuan, ya, ketawaduan, ini keliru. Maka orang bawa-bawa tasbih itu berarti orang hebat. Ya, ini yang keliru. Itu sebagai alat saja. Dan dimuliakan. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu yang anggapannya. Hilang banyak ulama, hanya sekedar boleh apa tidak. Pendapat ya. Jawabnya, sekali lagi, yang terbaik mencontoh Nabi SAW. Karena semua bekas-bekas yang kita pakai untuk ibadah, itu menjadi sanksi. Apakah sedekah yang pahalanya diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal akan sampai seperti ibadah haji yang pahala bisa diperuntukkan kepada orang yang sudah meninggal? Orang tua iya. Orang tua iya. Kalau orang lain sampai maka batal sabda Nabi. Tidak mata ibn Adam, min kota amal hubina min salatin. Jika anak Adam manusia meninggal, maka seluruh amalnya terputus. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Salah satunya anak yang anak. Anak ya anak. Maka keponakan bukan, sepupu bukan, apalagi teman tetangga. Kalau saya baca Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah saya itu sampai kepada tetangga saya yang baru mati, nanti bapak kata nanti. Jika manusia meninggal, terputus amalnya kecuali tiga, anak yang sama. Ya. Kecuali tetangga saya itu dulu yang mengajarkan saya bisa baca Al-Fatihah. Ya, saya tidak bisa apa-apa, saya diajari membaca Al-Fatihah oleh guru saya yang tetangga saya. Maka setiap kali saya baca Al-Fatihah, dia dapat pahala. Itu kan yang kedua, karena ada tiga. Ya? Atau dia yang membiayai saya, sehingga saya bisa baca Al-Fatihah, sehingga saya bisa baca Al-Quran, dan seterusnya. Karena ada tiga. Ilmu yang bermanfaat, shadaqah jariyah, dan anak yang soleh. Cuma tiga itu yang akan sampai. Maka jika tetangga saya itu enggak pernah berbuat sesuatu kepada saya bacakan apa saja waktu dia, tidak akan sampai. Kecuali doa. Doa mungkin sampai, mungkin tidak. Mungkin diterima, mungkin tidak oleh Allah. Tetangga saya kemarin meninggal. Lalu saya mengangkat kedua tangan saya, ya Allah, ampuni tetangga saya yang kemarin meninggal. Dia pernah berbuat dosa kepada saya, ya Allah, ampuni dia. Dia pernah berbuat, ampuni dia, ya Allah. Terserah. Allah mungkin ampuni dengan sebab doa saya, atau mungkin tidak. Terserah. Doa kan tidak harus dikabulkan. Kalau pasti dikabulkan, bukan doa. Maksa. Ya, doa kan tidak maksa. Berdoa itu memohon, merengek, oleh Allah. Apakah perempuan ziarah ke kubur terlaknat? Ada hadis. La'arallahu zairan. Allah melaknat, mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Tapi menurut penelitian Syekh Al-Albani, hadis ini do'i. Hadis ini do'i. Yang sahih, la'arallahu zairan. Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur. Hobinya ziarah kubur. Jadi yang sering sekali ziarah kubur. Yang senang hobi ziarah kubur, itu yang terlaknat. Adapun sekali waktu, dengan beberapa dalil, misalnya Aisyah pernah pulang ditanya oleh seorang tabi'in, dari mana engkau? Dijawab, dari kuburannya Abdurrahman bin Abu Bakar, abangnya beliau. Nanti beliau berziarah kubur. Dari lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur. Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur. Dan Nabi tidak mengatakan, jangan engkau praktekkan doa ini. Khusus untuk engkau apa saja. Ajarkan kepada para laki-laki. Enggak. Berarti ketika Aisyah melaksanakan, mempraktekkan doa tadi, yaitu berziarah kubur lalu berdoa dengan doa tadi, boleh. Berarti wanita boleh berziarah kubur, pendapat yang lebih rajih. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah hadis itu sunnah, sedangkan di kitab tersebut tidak disebutkan bahwa sahabat melakukan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Maka tidak bisa kita belajar sendiri. Ya, harus ada guru yang membimbing. Ya, saya tanpa guru, tanpa pembimbing, saya beli Al-Quran terjemah, saya Bukhari, saya Muslim, saya baca semuanya. Semuanya saya baca. Ya. Bertahun-tahun. Maka apa yang terjadi? Muncul satu firqah di muka bumi. Ya, firqah yang luar dari diri saya. Kenapa enggak aku? Ya, tidak bisa. Kita mempelajari Bukhari, Muslim, Al-Qur'an dengan bimbingan para ulama. Ada apa? Agar kita tidak tersesat. Karena ulama lebih tahu dari kita. Ya, baca satu hadis kita simpulkan. Karena kita baru baca satu hadis itu. Ulama tahu hadis-hadis itu dan hadis-hadis yang lain. Oh, maksudnya bukan itu. Kan gitu. Sekarang yang gampang saja. Antum tidak duduk di fakultas kedokteran. Ya. Lalu antum ingin tahu ilmu kedokteran, ingin jadi dokter. Ya. Ingin bisa mengobati. Antum buku, beli semua buku kedokteran. Ya. Setiap hari antum duduk di perpustakaan kedokteran, antum baca semua. Bisa jadi dokter? Nah, habis. Harus ada guru pembimbing. Yeah. Kecuali ketika manhaj itu sudah didapat dan seterusnya, tentu mencari ilmu sendiri. Tidak ada para ulama, Imam Muslim misalnya ilmunya semua dari Bukhari semua, tentu tidak. Imam Bukhari misalnya ilmunya dari Yahya bin Ma'in semua, dari Ali bin Madini semua, tidak. Ya, bahkan pada suatu ketika si murid ini lebih besar dari gurunya, sangat-sangat mungkin, dan itu yang terjadi. Lebih masyhur siapa? Bukhari apa Bukhari? Bukhari. Ya. Lebih masyhur siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah apa Bukhari? Syaikhul Islam. Ini akhir. Apakah perbedaan pendapat di kalangan sahabat ini yang mengakibatkan terjadi kelompok-kelompok dalam Islam seperti yang terjadi pada zaman Ali dan Muawiyah? Kalau yang dimaksud kelompok, maka itu bukan Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah berapa kelompok? Satu. Satu. Ali dan Muawiyah itu satu kelompok. Ali Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muawiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kelompok lain. Yang kelompok itu Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ali dan Muawiyah itu seperti Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi berantem. Tak orang kan? Berapa kali Abu Bakar dan Umar berselisih di hadapan Nabi? Ya, sampai Bukhari meriwayatkan ucapan Abu Bakar di hadapan Umar ketika Umar tidak setuju dengan usul Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Memang engkau ingin selalu berbeda dengan aku. Ini menunjukkan bahwa bukan hari ini. Kemarin-kemarin ada apa aja manusia? Beda pendapat. Antum dengan istri saya, antum beda pendapat dalam satu masalah. Antum dengan anak antum beda pendapat dalam satu masalah. Sama anak antum beda pendapat dalam satu masalah. Ini wajar. Ali dan Muawiyah beda pendapat dalam masalah terbunuhnya Utsman. Kata Ali, tidak mudah untuk mencari siapa pembunuh Utsman. Maka belum juga di kisah. Kata Muawiyah, harus sekarang. Harus sekarang. Karena Muawiyah berhak. Karena Muawiyah bagian kerabat dari ahli waris dari Utsman. Kata Ali, tidak bisa sekarang. Kata Muawiyah, sekarang. Dua-duanya punya pengaruh. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Di samping itu, waktu mungkin sahabat ikut bermain di situ. Orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk ke sana ikut bermain di situ dan terjadilah apa yang terjadi. Berperang sama Muslim. Kita lihat ini. Sama Muslim berperang, rebutan sawah misalnya, rebutan duit misalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan manhaj. Ini tidak ada hubungannya dengan akidah. Ya? Siapa yang benar, siapa yang salah? Dalam hal ini, tidak ada hubungannya dengan kelompok manhaj. Nah, sebaiknya tidak berperang, tapi yang satu menyembah Allah saja, yang satu menyembah Allah dan yang lainnya, itu yang kelompok. Itu yang dimaksud dengan kelompok. Yang satu hanya mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat, yang satu boleh mengikuti siapapun, yang penting baik, yang penting sholat, yang penting baca Al-Quran, itu yang kelompok. Apa salahnya dakwah menggunakan partai politik atau organisasi massa, ormas? Yang pertama, membuat kelompok dalam kaum muslimin. Kita diharamkan oleh Allah dan Rasulnya membuat kelompok. Karena kita ini satu, yaitu Islam. Bahindah hadiri umat-umat umat dan wahidah. Umat Islam ini umat yang satu. Maka jangan melakukan sesuatu yang membuat kelompok Islam anu, Islam ini, Islam itu. Ini tidak boleh. Maka dalam skop kecil saja, pengajian misalnya, tidak boleh diberi nama pengajian anu. Ya, tidak boleh. Karena akan membuat kelompok. Jangan. Nah, partai-partai Islam dan seterusnya, mau tidak mau, ini bikin kelompok. Jelas. Kalau mau dakwah, dakwah saja. Di masjid tidak bangun, di sisi, oh mari kita hidupkan sunnah Nabi, mari kita sholat berjamaah, ayo kita. Tidak usah pakai bendera ini dan itu. Tidak usah pakai, lihat, fitrah kaum muslimin hari ini, muak. Ya, kaum muslimin ketika mendengar ceramah di embel-embel politik, muak kaum muslimin. Fitrah kaum muslimin tidak suka. Coba kalau dia teriak satu teriakan, Islam, Islam, diterima oleh seluruh kaum muslimin. Ya, di kota-kota, di kampung-kampung, atau bisa lihat itu. Pengajian bawa nama partai, habis. Habis. Ya? Sudah suka kamu sendiri, sudah tahu partai ujung-ujungnya apa, kekuasaan. Ya? Ucapan partai itu seperti itu. Ucapannya apa, maksudnya apa. Gitu. Ucapannya bagus. Ya? Kita hidupkan kebersihan di lingkungan kita. Ayo, ada gambar besar di situ. Ya, ucapannya mari kita hidupkan kebersihan di lingkungan kan bagus. Ya, maksud dia apa? Coblos saya. Gitu. Ya, maksudnya kalau nggak ada masa keluar, ayo pakai gambar, pakai nama. Kalau memang intinya mengajak manusia menjaga kebersihan lingkungan kita, ya maksudnya tidak. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kalau memang mau ngajak kebersihan lingkungan, kenapa baru sekarang menjelang pilkada? Itu persis ucapan Nabi Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan jangan Abu Bakar ya Rasul, jangan Abu Bakar ya Rasul, Abu Bakar tangisannya melebihi suaranya. Umar saja yang jadi imam penggantiku. Kata Nabi, dasar engkau seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, Zulaikha. Ngomongnya lain, maksudnya lain. Seperti orang-orang politik ini. Ngomongnya lain, maksudnya lain. Ya. Oh, kita dapat. Kami bertemu dengan Pak Presiden waktu itu cuma silaturahim saja. Silaturahim saja. Kami, antum tahu. Ya. Oleh karena itu, dakwah dengan memakai kelompok-kelompok tertentu, politik-politik tertentu, secara fitrah manusia tidak menerima. Kalau dakwah dengan satu teriakan Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, hidupkan sunnah Nabi, lihat, semakin berkembang, kemana dakwah yang belak-belakan seperti ini, semakin kecil, semakin besar. Hari ini mereka kelimpungan menghadapi dakwah sunnah yang memang teriakannya hanya satu, sunnah, taat kepada Allah Nabi. Mereka, kita lihat tadi, yang dulu mereka tegas terhadap bid'ah, terhadap syirik, terhadap khurafat, karena ketakutan suaranya habis, maka dengan teganya mengatakan partai kami mulai sekarang membolehkan tahlilan, membolehkan menunda dakwah seperti ini. Atau mereka didakwai oleh orang Allah, itu yang terjadi. Ya, mereka bukannya takdir berubah, tapi takdir berubah. Ya, teriakan mereka kan dulu kita dengar seperti itu. Kami bikin partai ini untuk apa? Untuk dakwah di parlemen. Untuk dakwah di parlemen, kami bikin partai ini. Kami masuk parlemen dan kami dakwah di situ. Setuju kami, bagus kalau gitu. Kenyataan, orang parlemen yang mendakwai mereka. Begitu masuk parlemen dan mereka berjenggot panjang. Orang biasanya ustaz di masjid, kan biasa jenggot panjang, tidak isbat, ya. Nggak enak, yang lainnya kan sedikit sekali yang berjenggot. Cukur lagi, potong lagi, sampai sedikit, tinggal hitam dong. Ya. Ini mereka sedang berubah apa dirubah? Mereka tidak coba, ini yang kecil, baru jenggot. Ya, baru jenggot mereka sudah berubah. Kalau mereka, semua mereka jadi berjenggot, gara-gara si jenggot ini masuk parlemen, baru dikatakan itu dakwah dalam satu masalah jenggot. Ya, itu yang harus dilihatkan. Maruf antum tahu, siapa mereka itu? Yang sekarang jenggotnya tipis-tipis itu, siapa? Dulu panjang, menghidupkan sunnah Nabi setelah mereka keluar masuk masjid hari itu. Beberapa dekat dengan saya waktu itu. Dan mengajarkan fikih sunnah, mengajarkan kitab tauhid. Masuk parlemen lupa dengan fikir seluruh. Dan itu jumlahnya. Ya, itu dari satu masa. Belum yang lalu. Dan kita lihat dari ini. Dengan masuknya para ustaz ke parlemen, apa yang terjadi? Sunnah berkibar. Tauhid berkibar. Syirik hilang. Bid'ah hilang. Apa sebaliknya? Dari hal sebaliknya. Sebaliknya. Lakukan mereka merubah masyarakat ini dari bid'ah ke sunnah. Kita tidak lihat. Justru tadi sebaliknya. Dulu begitu lantang mereka. Tahlilan bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Sekarang dengan terus perang secara resmi. Boleh tahlilan. Boleh mulut. Boleh ya lebih. Ya. Maka dakwah hanya boleh dengan satu teriakan Islam. Sunnatullah Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu habis kita lanjutkan besok. Ya. Yang benar dari Allah yang telah berjaya. Hadithu subhanahu wa ta'ala bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.